بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, kita lanjutkan qiraah kitab Iqtida As-Sirat Al-Mustaqim karya Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala. Kita mulai kembali teruskan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala taala, "Duribat 'alaihim adh-dhillatu ainama thuqifu illa bihablim min Allah wa hablim min an-nas." Yaitu mereka, orang-orang Yahudi, diliputi kehinaan, adzillah, kehinaan, dimanapun mereka berada. Kecuali jika mereka menunaikan hablum minallah dan juga hablum minannas. Waba'u bighadabim minallah. Dan mereka mendapatkan ghadab, yaitu kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhakara fi Ali Imran qawluhu ta'ala. Dan disebutkan di dalam surat Ali Imran, firman Allah subhanahu wa ta'ala, qawluhu ta'ala, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, waba'u bighadabin min Allah, dan mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha bayanun annal yahuda maghdubun 'alaihim. Dan ayat ini menjadi penjelas bahwasanya orang-orang Yahudi itu dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala fin nasara, dan berkata Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hak orang-orang Nasrani, laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha. Telah kufur orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu dari yang tiga, yaitu akidah trinitas. Dan ini menunjukkan kekufuran orang-orang Yahudi. Maka ini bantahan jelas terhadap orang-orang liberalis atau pluralis yang menyatakan bahwasanya orang-orang Yahudi atau Nasrani tidak kufur. Jelas ayatnya mengatakan laqad kafara, telah kufur. Ila qawlihi, ini ayat yang cukup panjang dan sampai ayat ke-77. Ya, ini ayat ke-73 sampai firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghayral haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa dhallu katsira wa dhallu 'an sawa'is sabil. Katakanlah wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian bersikap berlebihan dalam urusan agama kalian, ghayral haqq, tanpa cara yang dibenarkan. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa dhallu katsira. Dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu suatu kaum, orang-orang terdahulu yang telah sesat ya di zaman dahulu dan telah menyesatkan banyak dari manusia. Wa dhallu an sawa'is sabil, dan mereka telah sesat dari jalan yang lurus. Kemudian kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, wa hadha khitabun lin nasara kama dalla alaihi siyaq. Ini adalah ungkapan khitab, yaitu ungkapan yang ditujukan kepada kaum Nasrani. Kama dalla alaihi siyaq, sebagaimana yang ditunjukkan oleh konteks dari ayat-ayat ini. Walihada nahahum anil ghulu. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala melarang mereka berlaku azalul had, yaitu mujawazatul had, melampaui batas, yaitu mujawazatul had, melampaui batas. Kama nahum anhu fi qawlihi, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala melarang mereka dalam haq. Innamal masihu Isa bin Maryam rasulullah wa kalimatuh. Ya, dalam agama kalian, ya, jadi tidak boleh bersikap gulu atau berlebihan dalam masalah agama. Wala taqulu 'ala Allah, dan janganlah kalian berkata tentang Allah subhanahu wa ta'ala illa al-haq, kecuali yang haq. Ya, innamal masihu Isa bin Maryam rasulullah wa kalimatuh, rasulnya Allah dan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wal yahudu muqassiruna 'anil haqq, wan nasara, mereka menyepelekan kebenaran dalam urusan agama. Fa amma wasmul yahudi bil ghadab wan nasara bid dhalal falahu asbabun zahiratun wa batinah laisa hadha mawdi'uha. Adapun wasm yaitu kelihatan terhadap orang batin, nampak ataupun tidak nampak. Laisa hadza mawdi'uha, namun bukan di sini tempat untuk menjelaskannya. Yahudi dan kesimpulan pangkal asas dari semua itu, ketahuilah bahwasanya kekufuran orang Yahudi asalnya dari sisi tidak beramal terhadap ilmu mereka. Ini pangkal dari kekufuran orang Yahudi sebagai la qawlan wa la amalan, atau tidak mau merealisasikan baik dari segi perkataan maupun perbuatan. Kemudian yang kedua, wa kufran nasara min jihati amalihim bila ilm. Adapun kekufuran orang-orang Nasara itu dari segi amalan mereka tanpa ilmu. Wa hum yajtahiduna fi asnafil ibadati bila syari'ata min Allah. Mereka berijtihad, berusaha betul-betul dalam beragam ibadah, dan mereka berkata tentang agama Allah apa-apa yang tidak mereka ketahui. Walihadza kana salafu Sufyan bin Uyainah wa ghayruhu yaqulun, karena itu sebagian dari salaf di antaranya Sufyan bin Uyainah dan selain beliau, mereka berkata inna man fasada min ulama'ina fa fihi shibhun min al-yahud, sesungguhnya orang yang rusak dari ulama-ulama kita maka ada keserupaan dengan orang Yahudi. Wa man fasada min ubadina fa fihi shibhun min an-nasara, dan siapa yang rusak dari ahli ibadah di antara kita itu ada keserupaan dengan orang-orang Nasara. Laisa hadza mawdi'u syarhi dzalik, dan di sini bukan tempat yang momentum yang cocok untuk menjelaskan lebih detail semua itu. Wa ma'a anna Allah qad hadzarana sabilahum fa qada'uhu nafidhun bima akhbara bihi rasuluh mimma sabaqa fi ilmihi, dan bersamaan dengan itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita agar menjauhi sabilnya mereka, yaitu sabil Yahud dan Nasara. Ya. Ketetapan Allah, qada'nya Allah Subhanahu wa taala pasti berlaku terhadap apa yang telah dikhabarkan oleh Rasul dikhabarkan oleh Rasulnya. Mimma sabaqa fi ilmihi. Hal tersebut telah lampau di keilmuan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hal tersebut pasti terjadi dan Allah pasti tahu. Haitsu qala fi ma kharrajahu fi sahihain, sebagaimana di khabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal qudzati bil qudzah. Sungguh kalian akan meniru orang-orang sebelum kalian, ya, sampai hingga sangat mirip satu sisi bulu anak panah dengan sisi lainnya. Jadi kalau ada anak panah memiliki bulu, maka bulu tersebut itu namanya qudzah. Ya, yang ada keserupaan satu sama lainnya. Hatta law dakhalu juhra ya dabbin, sampai kalau misalnya mereka ini masuk ke lubang binatang yang namanya dhab, ladakhaltumuh, kalian pun akan ikut memasukinya. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, apakah yang dimaksud dengan mereka ini adalah Yahudi Nasara? Maka kata Nabi SAW, faman, yaitu siapa lagi kalau bukan Yahudi Nasara. Artinya, kalian wahai kaum muslimin pasti suatu saat akan mengikuti lifestyle, gaya, track dan kehidupan orang-orang Yahudi dan Nasara. Alhamdulillah. Kemudian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa rawal Bukhari fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Al-Bukhari radhiyallahu rahimahullah meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, la taqumu as-sa'atu hatta ta'khudha ummati ma'khadha al-qurun shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'. Ya, tidak akan terjadi as-sa'ah, hari kiamat, sampai umatku mengikuti jalan al-qurun, yaitu yang ditempuh umat-umat bergenerasi sebelumnya ini. Shibron bi shibrin, ya, dari jengkal demi jengkal. Wa dhira'an bi dhira'in, dari hasta demi hasta. Faqila, dikatakan, ya Rasulullah, kafarisi warum, apakah itu seperti orang-orang Faris versus Furs, ya, dan juga Romawi? Maka kata Nabi SAW, wa minan nasi illa ulaika, atau wa manin nasu illa ulaika, itu kalau bukan mereka siapa lagi, gitulah. Jadi kalian itu pasti akan mengikuti keagamaan atau gaya hidup mereka. Na'udzubillah. Fa akhbaru annahu sayakunu fi ummatihim mudahatun, sayakunu fi ummatihi mudahatun lil yahudi wan nasara. Maka Nabi SAW mengabarkan bahwa saya akan terjadi di umatnya yaitu penyerupaan terhadap Yahudi dan Nasara. Wahum ahlul kitab, mereka itu yang disebut ahlul kitab. Wa mudahatun li farisi war rumi wahum al-ajim, dan penyerupaan terhadap orang-orang Persia dan Romawi, dan mereka adalah ajim, kaum-kaum ajam. Jadi di sini ikhwan ada ahlul kitab dan ada ajam. Ya, ada ahlul kitab dan ada kalangan al-ajam. Ya, orang-orang kaum muslimin bakal mengikuti ini dan juga bakal mengikuti ini, yaitu al-ajam. Ya. Kalau misalnya ahlul kitab Yahudi dan Nasara, orang-orang ajam itu seperti orang-orang Persia, Romawi, dan siapapun yang mereka bukanlah ahlul kitab. Termasuk misalnya mengikuti orang-orang Rusia misalnya, atau mengikuti tradisi orang-orang Chinese misalnya, ya. Wa qad kana yanha 'anit tashabbuh biha ulai wa haula. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu melarang untuk menyerupai mereka dan juga mereka, yaitu menyerupai ahlul kitab dan juga menyerupai ajim, orang-orang ajam, yaitu non Arab yang terindikasikan kekufuran. Walaysa hadha ikhbarun an jami'il ummah. Ya. Walaysa hadha ikhbarun an jami'il ummah. Riwayat ini bukan menyatakan seluruh umat ini akan meniru mereka, enggak. Ya. Bal qad tawatara anhu annahu la tazalu ta'ifatun min ummatihi zahiratan 'alal haqqi hatta taqum as-sa'ah, atau zahiratun 'alal haqqi hatta taqum as-sa'ah. Ini maksudnya yang Rasulullah SAW larang memang menyerupai orang Yahudi, Nasara, dan juga orang-orang ajim. Tapi ini tidak, Rasulullah tidak mengabarkan semua umat Nabi seperti itu, enggak. Melainkan ada hadis mutawatir bahwasanya akan terus ada sekelompok dari umat ini, ya, sekelompok dari umatnya Nabi SAW yang akan muncul terus membela kebenaran sampai datangnya hari kiamat. Akan terus ada. Ya, jadi akan ada serpihan dari kaum muslimin yang tidak, atau dan mereka selamat dari tasyabbuh dengan al-kufar. Selamat dari penyerupaan terhadap orang-orang kafir. Wa akhbara sallallahu alaihi wasallam anna Allah la yajma'u hadhihi al-ummata 'ala dhalalatin. Dan telah ada kabarnya dari Rasulullah SAW bahwasanya Allah Ta'ala tidak akan mengumpulkan umat ini di atas kesesatan. Itu tidak akan menyatukan umat ini di atas kesesatan. Itu semua dari, misalnya semua dari kaum muslimin itu berada di atas kesesatan. Enggak, pasti ada di antara mereka yang betul-betul teguh di jalan Allah. Wa anna Allah la yazalu yaghrisu fi hadha ad-dini gharsan yasta'miluhum fihi bi ta'atihi. Ini penting. Bahwasanya Allah Ta'ala akan terus, ya, yaghris, yaitu menumbuh tunaskan, ya, di agama ini suatu tunasan atau tumbuhan yang Allah Ta'ala menggunakan mereka dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya. Ya, akan terus ada di zaman, ya, selama dunia ini masih ada, ya, sampai akhir zaman nanti, orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tumbuhkan seperti tumbuhan-tumbuhan yang Allah manfaatkan dan gunakan mereka untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan halaman 58, ikhwan sekalian. Fa'ulima bi khabarihi as-sidqu annahu fi ummatihi qaumun mustamsikuna bi hadihi maka termaklumi dan diketahuilah dengan khabarnya ya kebenaran bahwasanya di umatnya ini, yaitu kaum muslimin, ada suatu kaum yang mereka berpegang teguh dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladhi huwa dinul islami mahdha. Apa yang maksud dengan hadiah atau petunjuk ini? Yaitu agama Islam yang murni, agama Islam yang mahad murni, yang tidak tercampur dengan penyerupaan terhadap Yahudi dan Nasara, juga orang-orang musyrikin. Wa qaumun munharifuna ila syu'batin min syu'abil Yahud. Dan juga ada kabar bahwasannya ada kaum di kalangan kaum muslimin yang menyimpang menuju ke salah satu cabang dari cabang-cabang keyahudian. Au ila syu'batin min syu'abin Nasara, atau menyimpang menuju ke cabang dari cabang-cabang kekristenan Yahudi Nasara. Wa in kana ar-rajulu la yakfur bi kulli inhirafin bal wa qad la yafsuqu aidha. Ya, meskipun orang tersebut, yaitu penyimpangan tersebut dari orang itu tidak tidak membuat orang itu langsung kufur dengan segala inhirafnya, dengan segala ke penyimpangannya, ya bahkan kadang ya tidak bisa langsung disebut sebagai fasik, tetapi bal qad yakunu al inhirafu kufran, tetapi kadang-kadang bisa jadi penyimpangan tersebut menjadi kekufuran. Wa qad yakun fisqan, bisa jadi penyimpangan tersebut berupa kefasikan. Wa qad yakun ma'siyatan, bisa jadi penyimpangan tersebut suatu maksiat. Wa qad yakunu khata'an, bisa jadi penyimpangan tersebut suatu hal yang hanya sebatas kesalahan. Jadi di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membagi penyimpangan menjadi empat macam. Pertama, penyimpangan yang bersifat kufur. Kufur. Kedua, bersifat fasik. Fisq. Ketiga, bersifat maksiat. Keempat, khata'. Maka ikhwah sekalian, ini kufur, fisq, maksiat, dan khata', ini empat hal yang berbeda. Ya, penyimpangan ada yang berupa kekufuran. Penyimpangan ada yang berupa kefasikan. Dan ini di bawah kekufuran tetapi tidak sampai kufur. Namun kefasikan tentu sangat buruk, kefajiran. Dan juga ada penyimpangan yang bersifat maksiat. Dan juga ada penyimpangan yang bersifat kesalahan kecil semata. Dia khata', ya. Mungkin karena ijtihad yang khata', atau kesalahan yang kecil yang insyaallah termaafkan dengan istighfar. Wa hadzal inhiraf, dan penyimpangan ini, amrun tataqadahu tiba'u wa yuzayyinuhu syaitan. Amal penyimpangan seperti ini merupakan perkara ya naluriah, ya, tiba', yaitu tabi'ah, naluriah yang disukai oleh manusia. Wa yuzayyinuhu asyaitan, dan dihiasi oleh syaitan. Falidhalika amara al-'abda bidawami bidu'a'illahi subhanahu bil hidayati ila al-istiqamati allati la yahudiyata fiha wa la nasraniyata asla. Oleh karena itu, atau umira al-'abdu, yaitu hamba diperintahkan untuk senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, petunjuk menuju istiqamah, ihdinas siratal mustaqim. Allati la yahudiyata fiha, yang mana siratul mustaqim itu tidak ada sisi keyahudian, siratul mustaqim tidak ada sisi nasraniyah. Wa ana ushiru ila ba'di umuri ahli alkitab wal a'ajim, dan aku merujuk dan menunjukkan kepada beberapa perkara atau urusan ahli alkitab dan orang-orang ajam yang kafir. Allati ubtuliyat biha hadhihi al-ummatu, yang mana fitnah mereka, itu fitnah ahli kitab dan juga a'ajim, itu menimpa umat ini. Liyajtanibal muslimu al-hanifu al-inhirafa 'anil siratal mustaqim. Jadi kitab ini menunjukkan, kitab ini akan memberikan gambaran demi gambaran akan kesesatan orang-orang ahli kitab dan juga orang-orang musyrikin. Supaya yang mana kesesatan tersebut menimpa banyak dari orang-orang di umat kaum muslimin. Agar apa? Agar seorang muslim yang ingin lurus itu menyelisihi, menjauhi penyimpangan dari jalan yang lurus. Ila siratil maghdubi alaihim, yang menjauhi penyimpangan dari jalan lurus, yang mana penyimpangan tersebut akan merujuk kepada jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah, awid dhalin, atau jalannya orang-orang yang sesat. Qala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wadda kathirun min ahli al-kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Ini mengerikan, sebagian besar ahlul kitab wadda, yaitu mereka menginginkan law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, menginginkan agar kalian itu kembali kepada kekafiran. Hati-hati. Jadi orang-orang ahli kitab itu pengin sekali agar orang-orang muslim itu menjadi orang-orang kafir, keluar dari agama mereka, menentang agama mereka. Kenapa? Kenapa mereka ingin seperti itu? Hasadan min 'indi anfusihim, yaitu karena hasadnya mereka, hasadnya yang timbul dari diri mereka, min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah apa? Setelah nyata bagi mereka kebenaran. Fadhammal yahuda 'ala ma hasadul mu'minina 'ala al-huda wal 'ilm, maka orang-orang Yahudi, maka Allah Subhanahu wa taala mencela orang Yahudi atas hasadnya mereka terhadap orang-orang mukminin, disebabkan orang-orang mukminin itu memiliki hidayah dan juga ilmu, memiliki hidayah dan ilmu. Kemudian ada perkataan yang sangat penting dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, waqad yubtala ba'dul muntasibina ila ilmi wa ghairihim binau'in minal hasad liman hadahu Allah bi'ilmin nafi'in aw 'amalin salih wa huwa khulqun madhmumun mutlaqa. Dan kadang-kadang ikhwah sekalian, ya, sebagian ada ba'dul muntasibina ilal ilmi wa ghairihim, sebagian orang yang ternisbatkan kepada ilmu dan selainnya, itu seperti tulabul ilm, ulama, itu kadang-kadang diuji, ya, terfitnah mereka binau'in minal hasad, dengan semacam hasad. Hasad liman hadahullahu bi'ilmin nafi'in aw 'amal salih. Hasad terhadap orang yang Allah telah beri hidayah kepada mereka berupa ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Itu kadang-kadang ada seorang yang berilmu, baik talibul ilm atau ustaznya, itu terjangkit penyakit hasad kepada orang yang lebih pintar darinya, atau orang yang mendapatkan taufik dalam ilmunya, atau orang yang terlihat saleh. Dia sebel dengan orang, benci dengan orang-orang tersebut karena hasadnya. Wa huwa khuluqun madhmumun mutlaqa, itu adalah akhlak yang tercela secara mutlak. Wa huwa fi hadzal mawdhi'i min akhlaqil maghdubi 'alaihim, dalam konteks ini itu termasuk akhlaknya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ada keserupaan dengan akhlaknya orang Yahudi. Wa qala Allah subhanahu, Allah taala berfirman, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma ataahum Allahu min fadlihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang mukhtal, sombong, ya, dan fakhur, membangga-banggakan diri, yaitu orang-orang yang yabkhalun, yang kikir pelit sekali, wa ya'murunan nasa bil bukhl, dan menyuruh orang lain untuk berbuat kikir pula, wa yaktumuna ma ataahumullahu min fadlih, dan menyembunyikan karunia yang telah Allah berikan kepada mereka. Fawasafahumullahu fawasafahum bil bukhli alladhi huwa al bukhlu bil ilmi wal bukhli bil mal. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan kikir, pelit. Yang mana yang dimaksud dengan pelit di sini? Yaitu pelit dari segi ilmu dan pelit dari segi harta. Jadi ada pelit dari segi ilmu dan ada pelit dari segi harta. Kita lanjutkan di halaman berikutnya, ikhwan. Wa in kana siyaqu yadullu ala anna al-bukhla bil ilmi huwa al-maqsud al-akbar wa kadhalika wasafahum bi kitmanil ilmi fi ghairi ayah. Ya, meskipun memang konteks ayat tersebut yang tadi kita tuturkan itu menunjukkan bahwasanya yang dimaksud, ya, lebih besar dimaksud di ayat tersebut adalah al-bukhl bil ilm, ya, yaitu pelit dari segi ilmu. Wa kadzalika wasfuhum bikitmani al-ilmi fi ghairi ayah. Begitu juga pensifatan Allah taala terhadap mereka dengan menyembunyikan ilmu di selain ayat tersebut. Contoh, di ayat lain, orang-orang yang membanggakan diri, yaitu orang-orang Yahudi, mereka disifati suka menyembunyikan ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu linnasi wala taktumunah. Dan ingatlah ketika Allah taala mengambil perjanjian, ya, terhadap orang-orang yang telah diberikan kitab, yaitu orang-orang Yahudi. bahwa kalian latubayyinunahu linnas, wajib untuk menerangkan isi kitab itu kepada orang-orang. Wala taktumunah, jangan disembunyikan kebenaran itu. Ya, tapi justru yang terjadi apa? Ya, justru yang terjadi mereka malah menyembunyikan dan tidak menjelaskan dan bahkan mendistorsikan dan mengubah-ubah ayat Allah. Kemudian wa qaulihi ta'ala, perkataan Allah Ta'ala, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika la'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menutupi, menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari al-bayyinat, hal-hal yang begitu gamblang, jelas dan juga petunjuk, min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, setelah kami menjelaskan kepadanya, menjelaskan petunjuk itu kepada manusia dalam Al-Kitab. Tapi mereka justru apa? Yaktumun. Mereka justru menyembunyikan. Ya kitmanul ilm. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka adalah orang-orang yang Allah laknat dan dilaknat oleh siapapun yang melaknat. Illa alladzina tabu. Kecuali orang-orang beriman. Maka kitmanul ilm bisa jadi karena, ya kitmanul ilm karena bukhl, karena bakhil. Ya mana kitmanul ilm bisa saja disebabkan oleh hasad. Menyembunyikan ilmu bisa saja disebabkan oleh hasad. Ya, di antara bisa juga seseorang hasad, misalnya seorang dai hasad terhadap dai lainnya, kemudian dia tanpa adanya uzur dan alasannya syar'i, dia mentahdir dai yang dia dengkian, sehingga menutup, jangan berguru pada fulan padahal tidak ada alasannya. Tidak ada alasan, hanya karena kedengkian. Maka ini adalah hawa, hawa nafsu. Dan ini adalah karakter yang serupa dengan bagaimana karakter orang-orang Yahudi, sehingga ilmu kemudian tertutup. Ilmu kemudian tertutup karena bakhil, karena seolah-olah ilmu hanya dari dirinya sendiri, tidak oleh orang yang dari orang yang dia dengkikan. Wa qawlihi, dan perkataan Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi tsamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan dari Al-Kitab, dan mereka membeli dengannya, yaitu harga yang sedikit, mencari dunia dengan itu, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Mereka tidaklah makan untuk perut-perut mereka kecuali neraka. وقال تعالى فرمان الله وقوله وقال تعالى فرمان الله سبحانه وتعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. Dan ketika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka berkata apa? آمنا. وإذا خلى بعضهم إلى بعض, ketika mereka berkumpul, ya berduaan atau berkumpul dengan orang dari kelompok mereka, mereka berkata apa? Ada yang di antara mereka berkata, atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum. Ya, mereka kemudian ada yang diprotes di antara mereka. Apakah kalian menceritakan kepada orang-orang beriman apa yang telah diterangkan Allah kepadamu dari Al-Kitab? Liuhajukum mi'inda rabbikum, supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujjahmu di hadapan Tuhanmu. Afala taqilun. Itu orang-orang Yahudi, sebagian mereka kemudian menyatakan apa-apa yang ada di dalam Taurat, sampai ketahuan hukum-hukum dalam Taurat. Kemudian sebagian dari orang Yahudi protes, kenapa kok dibocorin? Jangan dibocorin. Malulah kita dibocorin. Tutupin aja ilmu itu. Jangan dikasih tahu ke Muhammad dan kawan-kawannya. Ya, jadi karakter menutup-nutupi ilmu demi mendapatkan dunia dan kekuasaan itu adalah karakter keyahudian. Maka barang siapa seseorang menuntut ilmu, kemudian dia mengetahui hukumnya, dan dia menutup-nutupi hukum tersebut, bahkan mendistorsikan, bahkan dengan bergaya ijtihad kemudian mengatakan bahwasanya ini halal itu haram, padahal hukum sebenarnya bertentangan dengan itu, demi mendapatkan pujian manusia, demi mendapatkan ridha manusia, maka ini ada posibilitas karakter keyahudian pada diri orang tersebut. Sebagaimana sebagian dari orang-orang yang menghalalkan semacam musik, yang menghalalkan musik yang sudah jelas-jelas hadisnya ataupun ayatnya dan penafsiran para salaf, maka siapa yang menyatakan halnya itu disebabkan ingin mencari perhatian manusia dan orang-orang, terutama para pengikutnya yang masih doyan dengan musik, atau artis-artis hijrah yang masih doyan dengan musik demi mendapatkan keridhaan mereka, maka orang-orang atau da'i-da'i seperti ini dengan pengetahuan yang luasnya, dengan mengetahui dalil-dalilnya, dengan mengetahui kebenaran, maka dia ada syibhin minal yahud. Itu ada keserupaan terhadap orang-orang Yahudi. Maka ini berbahaya sekali. Karakter seperti ini berbahaya. Baik, kemudian fa wasafa al maghdubu alaihim bi annahum yaktumun al ilm. Di sini Nabi Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang al maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah taala terhadap mereka, bi annahum yaktumun al ilm, bahwasanya mereka menutupi ilmu, taratan bukhlan bihi. Kadang-kadang sebab menutup ilmu itu, sebabnya yang pertama bisa jadi karena apa? Pelit. Sebab menutup ilmu yang pertama bisa jadi karena apa? Karena pelit. Wa taratan i'tiyadan an izharihi bid dunya. Kadang-kadang menutupi ilmu itu penyebabnya adalah i'tiyadan. Ya. I'tiyadan yaitu adanya iradah, keinginan an izharihi bid dunya. Yaitu ya intinya ketamakan ya, bisa juga ya karena i'tiyad, yaitu ketamakan terhadap dunia, kemunculannya atau i'tiyadun an izharihi bid dunya, intinya itu mendapatkan keutamaan di dunia ya. Wa taratan khaufan an yahtajja alaihim bima azharuhu minhu. Dan kadang-kadang ya, penyebabnya adalah kekhawatiran, yaitu khaufan an yahtajja alaihim bima azharuhu minhu, yaitu kekhawatiran jika dia menampakkan itu, maka apa? Maka bima azharuhu minhu, yaitu dunia dia, ya, sini ada kaitannya dengan ini, yaitu jika dia menampakkan kebenaran, maka khawatirnya apa-apa yang dia miliki dari jabatan, harta, dunia, kedudukan itu akan berkurang. Tiga hal tersebut ya. Tiga hal penyebab orang-orang, penyebab sebagian dari orang atau dai itu menutupi kebenaran. Itu imma karena bakhil, memang pelit dia. Ada ya, dan ini tercela jelas. Atau karena memang ada keinginan menonjol di masalah dunia. Atau juga khawatir. Dan ini banyak sekali yang ketiga ini. Kalau misalnya dia menunjukkan ilmu tersebut, maka pengikutnya dan orang-orang akan berhujah atasnya, akan menentangnya, sehingga kedudukannya itu akan turun, pangkatnya turun, tidak dipercaya lagi. Ya, sehingga tidak menutup kemungkinan beberapa orang yang berdakwah tidak di atas manhaj salaf dan tidak jujur dalam dakwahnya, menutupi kebenaran, dia mengetahui betul-betul apa yang diharamkan oleh Allah, tapi kemudian dia halal-halalkan demi mencari keridhaan manusia. Na'udzubillah. Wa hadza qad yubtala bihi ta'ifun minal muntasibina ila al-'ilm. Ini lihat. Hal seperti ini kadang-kadang ta'if minal muntasibina al-'ilm, itu sebagian golongan yang ternisbatkan pada ilmu, yaitu ulama atau dai atau ustaz atau thullabul ilm, itu kadang-kadang terfitnah dengan hal seperti ini, yaitu menutup-nutupi ilmu. Fa innahum taratan yaktumuna al-'ilma bukhlan bih. Kadang-kadang di antara mereka ada yang menyembunyikan ilmu karena emang pelit. Ada yang pelit ilmu. Ditanya enggak mau jawab, na'udzubillah. Enggak pernah mau jawab ditanya. Bukan karena dia mendidik, bukan. Bukan karena mentarbiah jemaahnya, bukan. Tapi memang dia enggak mau ditanya. Enggak mau ada yang nanya dia. Padahal dia memiliki ilmunya dan orang butuh pada dia, dan dia bisa menjawab dan dia berkesempatan, punya waktu dan punya kapabilitas. Ada juga wakarahatan li'an yanala ghairahum. Lian yanala ghairuhum minal fadli ma naluhu. Dan ada juga di sini karena dia pelit dan dia enggak suka selain dirinya itu memiliki keutamaan sebagaimana dirinya memiliki keutamaan. Atau bisa juga bisa dengan bahasa yang lebih bagusnya, dia tidak suka jika ada orang yang mendapatkan keutamaan seperti dirinya. Ya, begitu. Ya, jadi menutup-nutupi ilmu karena tidak ingin pihak lain atau ustadz lain misalnya memiliki keutamaan seperti dirinya. Ya, misalnya ustadz ini memiliki ilmu usul fiqih misalnya, jadi dia nggak mau ngajar. Takutnya nanti ada di antara muridnya yang ahli usul fiqih. Na'udzubillah. Kalau misalnya seperti ini, buat apa dia menuntut ilmu? Ya. Ada sebagian dari da'i yang dia tidak mau murid-muridnya itu pintar. Hanya mau dirinya pintar, dirinya menjadi raja ilmu, dirinya diservis, dirinya dipanut di mana-mana, dicium-cium tangannya, dicium-cium kakinya, atau dihirup bekas dari kobokan tangan dan kakinya. Dia tidak ingin murid-muridnya itu sehebat dirinya. Bahkan pernah ana mendapatkan kabar ada di suatu desa ada anak muda, dia dai telah lulus dari pesantren fulan dan dia masya Allah bagus sekali di kampung tersebut, dicintai orang-orang karena dia masih belia, masih muda dan insya Allah bertakwa dan mulai berdakwah. Namun kiai-kiai kampung tersebut benci sekali dengannya. Sampai akhirnya kemudian na'udzubillah dai muda tersebut akhirnya disantet sampai kemudian meninggal. Ini ada terjadi seperti ini. Ya wa karahata li an yanala ghairuhum min al-fadli ma naluhu. Itu enggak mau mendapatkan ada orang lain yang mendapatkan kedudukan seperti dirinya. Wa taratan i'tiyadan anhu bi ri'asatin aw malin. Atau kadang-kadang karena keinginan ri'asah yaitu jabatan ataupun harta. Nah ini betapa banyaknya orang-orang politik, walaupun dia dulunya ustaz, dulunya kiai, dulunya masya Allah, ya, mengetahui kebenaran, tetapi disebabkan syahwat ri'asah, kepemimpinan, pangkat, jabatan, maka mulai menyembunyikan ilmu demi selera negara dan masyarakat. Aumal, atau karena keinginan apa harta. Fayakhafu min izharihi intiqasa ri'asatihi au naqsa malihi. Maka dia khawatir dengan menzahirkan ilmu tersebut akan turun pangkatnya atau akan turun hartanya. Wa taratan yakunu qad khalafa ghairahu fi mas'alatin. Kadang-kadang dia tidak mau menzahirkan ilmu tersebut karena dia telah menyelisihi orang lain, pihak lain dalam suatu masalah. Aw i'taza ila ta'ifatin qad khulifat fi mas'alatin. Atau dia berafiliasi terhadap suatu kelompok yang telah menyelisihi dirinya atau kebenaran di suatu masalah. Fa yaktumu min al-'ilmi ma fihi hujjatun limukhalifihi wa illam yatayaqan anna mukhalifahu mubtilun. Ya. Sehingga ia kemudian menyembunyikan ilmu yang di dalam ilmu tersebut ada argumen untuk orang yang berseberangan dengan ilmu tersebut, berseberangan dengan pendapat tersebut. Wa illam yatayaqan anna mukhalifahu mubtil. Meskipun ia tidak yakin kalau pendapat orang tersebut salah. Artinya begini, atau contohnya instannya begini. Ketika antum tahu suatu kebenaran, ikhwan, dengan adanya dalil, namun dalam madhab misalnya, madhab Syafi'i misalnya, ternyata kurang tepat permasalahan ini, ijtihad fuqaha Syafi'iyah agak sedikit menyimpang dari dalil misalnya, dari dalil yang sahih atau dari pemahaman salaf. Namun karena antum adalah seorang Syafi'i, bermadhab Syafi'i atau bermadhab Hanbali atau bermadhab Hanafi atau bermadhab Maliki, karena menyelisihi qaid atau bagaimana keumuman pendapat ulama mazhab antum, maka kemudian antum pun tidak mau membahas hal tersebut, atau antum tutup diri, atau bahkan antum melawan kebenaran hanya karena ta'assubnya antum terhadap ta'ifah tersebut, yaitu mazhab tersebut. Maka hati-hati yang seperti ini, ya, hal-hal semua ini terjadi pada apa? Terjadi pada ahlul ilm. Oleh hadza qala Abdurrahman bin Mahdi wa ghairuh, oleh karena itu berkata Abdurrahman bin Mahdi dan selainnya, ahlul ilmi yaktubuna ma lahum wa ma alaihim. Ahlul ilm, ini kalimat yang sangat bagus, ahlul ilm Ya, para ulama yang hakiki, mereka menulis apa yang memberikan poin positif untuk mereka dan apa yang mungkin menjadi poin negatif untuk mereka. Artinya mereka itu menuturkan apa adanya. Ya, baik itu berisiko terhadap mereka atau menyenangkan mereka. Yang penting apa yang benar mereka tuturkan, gitu loh. Mau mereka dicela, mau gimana, yang penting itu yang benar, khalas. Wa ahlul ahwa'i la yaktubuna illa ma lahum. Adapun pengekor hawa nafsu, mereka hanya menulis apa yang menjadi poin positif saja yang menguntungkan mereka. Jadi kalau enggak menguntungkan dunianya, enggak menguntungkan syahwat dan hawa nafsunya, mereka tidak mau menuturkannya kepada umat. Fa na'udzubillah. Walaysa al-gharadu tafsil ma yajibu aw yustahab fi dhalik. Ya, di sini tujuan kami ini, tujuan penulisan ini bukan untuk merinci apa yang diwajibkan dan apa yang disunnahkan fi dhalik dalam hal ilmu ini. Ya. Balil gharadu at-tanbih ala majami'i ala majami'a yatafattanu al-labibu biha lima yanfa'uhu Allahu bihi. Melainkan tujuan kita di sini adalah untuk memberikan tanbih, yaitu peringatan atas berbagai hal yang majma', yaitu hal yang global yang seharusnya ditangkap oleh seorang yang berakal, ya, orang yang betul-betul cerdas, berakal, betul-betul mencermati hal-hal seperti ini, ya, agar dia bisa mendapatkan apa yang Allah jadikan bermanfaat untuk dirinya. Karena betapa adanya orang yang berilmu tapi ilmunya tidak menjadikan dirinya meraih manfaat dunia dan akhirat. Ta'awudzubillah. Kemudian wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Dan ketika apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian sesuai dengan apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami beriman terhadap apa yang turun kepada kami saja, yaitu Taurat. Wa yakfuruna bima wara'ah. Dan mereka kemudian kafir terhadap di balik Taurat itu, yaitu Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an itu adalah kebenaran yang membenarkan apa yang ada pada mereka dari kitab Taurat. Ini setelah Allah Ta'ala berfirman, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Ini setelah Allah Ta'ala mengatakan mereka dahulunya terbiasa memohon kedatangan nabi terakhir agar mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir. Tapi ketika nabi tersebut datang, yaitu Nabi Muhammad SAW, ya, dan mereka mengenal nabi tersebut, kafaru bih, mereka kufur terhadap Nabi Muhammad SAW, maka la'anat Allah terhadap orang-orang kafir. Fawasafal Yahuda, ya, Allah menyebutkan atau mensifati orang-orang Yahudi, annahum kanu ya'rifuna al-haqqa qabla dhuhurin natiq bihi. Yaitu orang-orang Yahudi, ya, mereka mengenal kebenaran sebelum nabi tersebut datang. Ya, wada'i ilaihi, yaitu an-natiq bihi wada'i ilaihi. An-natiq di sini artinya orang yang mengucapkan kebenaran, ad-da'i, orang yang menyeru kebenaran. An-natiq bihi dan ad-da'i di sini maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi an-natiq dan ad-da'i di sini maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimatnya fahami, mereka orang-orang Yahudi mengetahui kebenaran sebelum datangnya pembawa kebenaran. Mereka mengetahui nabi sebelum datangnya sang nabi. Mereka sudah tahu itu. Falamma ja'ahum an-natiqu bihi min ghairi ta'ifatin di sini bacanya bagaimana? Ya. Jadi falamma ja'ahum, ketika datang kepada mereka an-natiqu bihi, yaitu nabi tersebut, tapi min ghairi ta'ifatin yahuna yuhawwin ini. Yahwunaha, ya, lam yanqadu ilahu, tapi bukan dari ta'ifah, bukan dari kelompok, ya, yang dari mereka sendiri, bukan dari kelompok yang mereka naungi, bukan dari kelompok mereka. Maka karena orang yang membawa kebenaran ini bukan dari kelompok, dari diri mereka, mereka pun tidak mengikutinya, tidak mau tunduk. Wa annahum la yaqbaluna al-haqqa illa min al-ta'ifati allati hum muntasibuna ilaiha. Mereka tidak mau menerima kebenaran kecuali dari kelompok yang ternisbatkan kepada kelompok mereka itu Yahudi. Maka karakter seperti ini, ikhwan, karakter ta'assub, melihat kebenaran hanya dari intisab, bukan melihat kebenaran dari dalil. Ya, misalnya kalau antum seorang bermadhab Hanafi atau Hanbali, maka antum kemudian melihat ini ada enggak di madhab Hanbali atau di madhab Hanafi. Kalau tidak ada berarti tidak kita terima. Ya, ini khata. Ya. Ma'a annahum la yattabi'una ma lazimahum fi i'tiqadihim. Ya, melainkan mereka tidak mengikuti apa yang lazim bagi mereka dalam keyakinan mereka. Padahal mereka, di kitab mereka ada keyakinan, di kitab mereka ada akidah, tapi mereka justru tidak mengikuti apa yang lazim dari akidah yang ada di kitab mereka. Wa hadza yubtala bihi katsirun minal muntasibina ila ta'ifatin mu'ayyanatin minal ilmi aw ad-din. Dan ini terfitnah banyak dari orang-orang yang terdisebatkan kepada kelompok tertentu dari ilmu atau dari agama, dari mazhab, ya. Jadi banyak yang terfitnah minal mutafaqqihah, dari ahli-ahli fiqih, aw al-mutasawwifah, ahli-ahli sufi, aw ghairihim, atau selain dari mereka, aw ila ra'isin mu'azzamin 'indahum fid din ghairun nabi, atau mereka yang ta'assub fanatik kepada kepala tertentu, yaitu orang besar tertentu dari pemuka agama selain Nabi SAW. Fa innahum la yaqbaluna min ad-dini ra'yan wa riwayatan illa ma ja'at bihi ta'ifatuhum. Mereka tidak menerima dari agama, dari masalah agama, pendapat ataupun riwayat kecuali yang datang dari kelompok dan mazhab mereka. Thumma innahum la ya'lamuna ma tujibuhu ta'ifatuhum. Kemudian mereka juga tidak memahami, ya, tidak mengetahui apa yang menjadi kewajiban dari kelompok mereka. Ma'anna dinal islami yujibu ittiba'al haqqi mutlaqa. Padahal agama Islam itu mewajibkan mengikuti kebenaran secara mutlak. Jadi tujuan, acuannya adalah kebenaran, bukan person tertentu saja. Riwayatan, baik dari riwayat ataupun dari segi pendapat. Min ghairi ta'yini syakhsin al ta'ifatin ghairi Rasul SAW. Tanpa menentukan secara khusus syakhs, yaitu orang ataupun kelompok tertentu selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga tidak boleh seseorang berta'assub kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya perkataan manusia yuqbal wa yurad, bisa ditolak, bisa diterima, kecuali perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin untuk kajian yang kedua kita cukupkan sampai sini aja insyaallah. Sampai halaman 61 insyaallah akan kita teruskan pada waktunya di hari ini insyaallah taala. Dan ini kajian qiraah kitab. Alhamdulillah kita telah menuntaskan untuk pertemuan kali ini sekitar 6 halaman alhamdulillah. Insyaallah kita akan melanjutkan mudah-mudahan di kesempatan berikutnya di hari ini, entah nanti siang atau kapan, insyaallah kita lanjutkan qiraah kajian kitab Iqtida' As-Sirat Al-Mustaqim dan juga kitab lainnya yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.